Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadirin dan jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pelajaran kita di Mukhtasar Minhajul Qasidin. Dan insyaAllah kita masuk pada bab yang baru, yaitu babun fi hukukul muslimi wal rahimi wal jiwari wal mulki wa nahwi dhalik. Bab tentang hak-hak seorang muslim dan kerabat serta tetangga dan hamba sahaya dan yang semisal itu. Ya. Baik, qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, mu'allif rahimahullah ta'ala berkata, famin hukukil muslimi, dan hak-hak seorang muslim itu, antusallima alaihi idalakitahu, hendaklah engkau mengucapkan salam padanya apabila menjumpainya. Watujibahu idza da'ak, dan wajib ya mendatangi panggilannya apabila dia memanggilmu. Watushammitahu idza 'atasa, dan mengucapkan kalimat yarhamukallah apabila dia bersin, mengucapkan alhamdulillah. Wa ta'uduhu idza marada, dan mengunjunginya apabila dia sakit. Wa tashhada janazatahu idza mat, dan menyaksikan jenazahnya bila dia mati. Wa tabarra'a qisma, dan juga memenuhi sumpah-sumpahnya. Wa tansahu lah idza istansaha, dan menasihatinya apabila dia meminta nasihat kepadamu. Wa tahfadhuhu bi dhahril ghaibi idza ghaba, dan menjaga rahasia atau aib-aibnya ya apabila dia tidak ada di hadapanmu. Wa tuhibbu lahu ma tuhibbu li nafsik, dan mencintai baginya sebagaimana kau mencintai bagi dirimu. Wa takrahu lahu ma tarakahu li nafsik, dan engkau membenci baginya sebagaimana engkau membenci bagi dirimu. Wa jami'u hadza manqulun fil athar, dan semua ini dinukil dari athar yang telah ada. Ini di antara hak-hak muslim kepada muslim yang lain, dan dalil-dalil ini bisa dilihat di beberapa kitab seperti di Kitab Bulughul Maram, dalam Kitab Al-Jawami, Babul Adab misalnya. Di sana hadis pertamanya mengatakan hakul muslim ala muslim situn, hak muslim pada muslim yang lain ada berapa? Ada enam. Enam itu ada di sini disebut. Di antaranya, idalah kitahu fasallim alaih, apabila engkau berjumpa dengan saudaramu, maka ucapkan salam kepadanya. Maka dari sini, selama dia seorang muslim, ya, yang kemuslimannya zahir, dan tentunya seorang muslim itu tidak selamanya dia taat, tapi tetap kita mengucapkan salam kepadanya dan wajib menjawab salam darinya. Ya. Kemudian juga disebutkan di situ kita wajib untuk mendatangi panggilannya bila dia memanggil kita atau mengundang kita. Syaikh Utsaimin rahimahullah taala menyebutkan undangan ini tidak setiap undangan, tapi undangan makan yang dimaksud adalah da'a ilal walimah, yaitu diseru atau dipanggil atau diundang untuk datang kepada walimah, walimatul urs. Ya. Nah, ini juga kalau kita diundang secara khusus maka wajib datang. Ya. Kecuali kita punya udzur dan kita kemudian memberitahu kepada orang yang mengundang udzur kita tersebut. Ya. Kemudian juga kita mesti apa namanya mengucapkan yarhamukallah kepada orang yang bersin ketika ia mengucapkan alhamdulillah. Ketika ada orang bersin, kemudian kita mengucapkan alhamdulillah, maka Sausim juga mengatakan wajib hukumnya mengucapkan yarhamukallah. Ya. Sebagaimana orang itu juga nanti wajib mengucapkan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ya. Kemudian apabila sakit, kita dianjurkan untuk apa? Mengunjunginya. Karena orang yang sakit ketika dikunjungi ada sugesti tersendiri. Walaupun tentunya kita melihat kondisi dan waktunya agar kunjungan kita ini bermanfaat baginya, bermanfaat bagi keluarganya. Kalau dia butuh istirahat, tentunya kita jangan menjenguknya. Ya. Kemudian kita juga mesti menyaksikan jenazah seorang muslim bila dia meninggal. Ya, dengan takziah, dengan ya mensolatkan. Ya, dari awal mungkin kalau bisa mendikan, mengkafani, mensolatkan dan menguburkannya. Minimalnya kita bisa takziah ke rumah keluarga yang ditinggalkan. Ya. Kemudian juga wata berakisnya. Ini memenuhi sumpah-sumpahnya, ya. Mungkin sumpah saudara kita atau janji-janji saudara kita yang belum terpenuhi, maka ini juga kita berbuat baik kepada dengan memenuhi semua apa yang pernah diucapkannya. Juga menasihatinya bila dia minta nasihat. Ya, jadi hukumnya wajib kalau ada orang datang kepada kita, seorang muslim datang kepada kita minta nasihat, maka nasihati dia. Mungkin orang itu lebih alim kadang dari kita, tapi dia minta nasihat kepada kita, maka berikan nasihat kepadanya, karena mungkin beliau merasa nyaman dengan nasihat kita. Ya, mungkin kadang saudara kepada saudaranya, kadang orang lebih tua minta nasihat kepada yang lebih muda, berikan saja nasihat kepadanya yang bermanfaat bagi kita dan bermanfaat baginya. Kalau dia meminta nasihat dari kita. Tapi kalau dia tidak meminta nasihat kepada kita, maka hukumnya sunnah kalau kita hendak menasihatinya. Atau mungkin menjadi fardu kifayah. Mungkin ada orang yang perlu kita nasihatin, ya, dan tapi dia tidak minta nasihat. Tapi kita nasihati dia. Maka ini bisa hukum menjadi fardu kifayah. Ya, atau menjadi sunnah baginya. Ya. Kemudian juga ini penting, wa tahfadhu bi dhahril ghaibi idza ghaba. Ya. Jadi menjaga, ya. Jazakallahu khair. Ya, saya beberapa hari ini kayak gini terus nih, ya. Agak terganggu jadinya. Tapi kita nikmati saja. Jadi menjaga kekurangan-kekurangan saudara kita di belakangnya bila dia tidak ada di hadapan kita. Karena orang itu biasa berlaku baik di hadapannya, tapi dia bisa berlaku kebalikannya di belakangnya. Ya, maka daripada itu, karena manusia tidak ada yang sempurna dari kekurangan dan ketergelinciran, maka kita melihat rahasia-rahasia orang, melihat kekurangan-kekurangan orang, itu mesti dijaga. Tidak membicarakan, ya, terutama di belakangnya, karena ini menjadi ghibah. Dan ghibah itu bisa menggerogoti pahala kita, transfer pahala dan transfer dosa. Ya. Itu adalah karena ini saudara, hak seorang muslim saudara. Kita ini masih banyak menganggap teman-teman semuslim itu adalah bukan keluarga, bukan saudara. Ya, tentunya bukan saudara rahim. Tapi padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan innamal mu'minuna ikhwatun. Sungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Ya, memang dalam saudara itu pasti ada masalah. Jangankan saudara seiman, saudara seiman, saudara sekerabat itu juga pasti ada masalah. Maka Allah mengatakan fa'aslihu baina akhwaikum. Perbaiki hubungan persaudaraan kalian. La'alakum turhamun. Semua akan menjadi orang-orang yang dirahmati. Kalau ingin dirahmati di antara kita, ya, perbaikilah urusan di antara kita. Banyak kan pada hari ini seorang dengan seorang yang lain, sama-sama muslim, sama-sama teman juga bermasalah. Bahkan masalahnya sampai tingkat yang lebih tinggi di antara mereka. Maka Ini Allah sudah jauh-jauh menyebutkan itu agar kita memperbaiki apa? Hubungan kita, ya. Di antaranya itu tadi, menjaga ya apa yang harus kita perlu jaga. Kalau seandainya kita tidak suka dengan perbuatan itu orang lain kepada kita, maka kita jangan lakukan pula. Ya. Wa tuhibbu lahu ma tuhibbu li nafsik. Juga mencintai baginya apa yang dicintai oleh kita. Ya, kalau kita mencintai diri kita demikian, maka kita pun mesti orang lain pun sama. Jadi kita mesti mencintai orang lain sebagaimana kita mencintai diri kita. Ya kan? Kan sama dalam hadisnya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li ahihi ma yuhibbu apa? Li nafsihi. Ya. Tidak dianggap beriman, tidak sempurna iman seorang sampai dia mencintai ya saudaranya sebagaimana dia cintai dirinya. Insyaallah. Ini minuman sudah datang dua-duanya. Kemudian juga kita membenci baginya sebagaimana kita membenci bagi diri kita. Jadi sesuatu yang kita benci dari yang menimpa diri kita, saudara kita pun sama. Ya, jadi jangan kadang kita ini memenuhi kebutuhan kita saja, tapi tidak peduli dengan orang lain. Kadang kita kalau dikatain-katain seperti itu kita pun sakit, ya tidak terima. Tapi justru kita mudah untuk mengatain orang, ya untuk mengatakan kalimat-kalimat yang membuat orang marah, ya. Dan ikhwatul iman, kemarahan orang itu berbeda-beda dan bertingkat, ya. Dan bisa jadi kemarahan orang itu ya keluar dari kontrol ya persaudaraannya. Ya, maka daripada itu hal-hal yang semacam itu berhati-hati, terutama di media sosial. Ya, sering terjadi permasalahan, tidak nyambung ucapan satu dengan yang lainnya karena nulis di media sosial itu tidak sama dengan orang berucap. Ya, maka daripada itu hendaklah kita berhati-hati dalam masalah seperti ini dan jangan jatuhkan martabat saudara kita karena kita pun tidak suka dijatuhkan seperti itu. Ya, ya lebih daripada itu bukan sekedar orang lain sakit, tetapi juga lebih jauh daripada itu bahwa setiap ucapan itu kan keluar dari mulut kita ada yang menulisnya. Ma min qaulin ada kecuali ada raqib dan atid yang menulisnya. Ya. Dan saya mengatakan wa jami'u hadzal manqul fil athar, dan semua yang disebutkan saya tadi ada dalam athar, ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mukadimah beliau tentang hak-hak muslim. Kemudian berikutnya wa minha, dan di antaranya yang pertama ini juga bagian dari hak-hak seorang muslim, alla tu'addi ahadan minal muslimina biqaulin wala fi'lin. Hendaklah tidak menyakiti salah seorang dari seorang muslim dengan ucapan dan dengan perbuatan. Wa antawadhu'a lil muslimin. Hendaklah kita tawadhu kepada seorang muslim itu. Wa la tatakabbaru 'alaihim, tidak sombong kepadanya. Wa la tasma bi lughatin nasi ba'dhum ila ba'din, ba'dhum fi ba'din. Jangan juga mendengar balaghat, apa balaghat ini ya? Gosip-gosip ya. Apa selain gosip-gosip, ya cuap-cuap manusia lah, sebagian satu dengan sebagian yang lain. Wala tublagu ba'dahum ma tasma'u bi ba'din min ba'din, dan jangan juga menyampaikan ucapan atau gosip sebagian kepada orang lain. Ya. Nah, yang pertama ini di sini disebutkan bagian daripada hak muslim dengan muslim yang lainnya, kita tidak menyakiti satu pun dari seorang muslim itu dengan ucapan kita atau dengan perbuatan kita. Dan ini juga dinaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisani bi yadihi wa yadihi. Ya kan? Seorang muslim itu adalah seorang yang bisa menyelamatkan muslim lain dari apa? Dari lisan dan tangannya. Tentu lisan ini adalah qaul, ucapan, dan yad, tangan itu adalah fi'l, adalah perbuatan. Kalau di sini saya mengatakan jangan hendaklah seorang tidak menyakiti seorang muslim dengan ucapan dan perbuatannya. Karena menyakiti saudara kita ini bisa dengan ucapan, bisa juga dengan perbuatan. Ya, ucapan pasti didahulukan dari perbuatan. Nah, di sini Nabi mengatakan dengan ucapan, lisan atau perbuatan, atau lisan atau tangan. Karena seorang itu ketika marah, ketika ingin menjatuhkan martabat orang lain atau menggosipkan orang lain, itu pasti dengan ucapan dulu sebelum perbuatan. Dan perbuatan yang paling banyak pertama kali dilakukan adalah tangan. Minimalnya menuduh orang dengan tunjuknya dan seterusnya, sipulan dan sipulan dengan, pasti begitu, ya. Maka di sini dilarang. Juga hendaklah kita tawadu, ya, kepada muslim yang lain. Ini memang perkara yang sulit, tawadu ini, karena tawadu ini adalah simat akhlakul karimah, karakteristik dari akhlak yang mulia. Dan kita memang diperintahkan untuk tawadu. Ya, tawadu itu merendahkan diri kita, merendahkan di hadapan orang lain, tidak merasa lebih tinggi dari orang lain. Dan memang semakin tinggi ilmu seorang, seharusnya semakin tawadu, ya, di hadapan sesamanya. Ya. Kemudian wala taqabbur alaihim, dan tidak menyombongkan diri di atas orang lain. Ya. Jadi berusaha untuk tidak sombong di hadapan orang lain. Ya, kalau sudah tawadu, bagaimana dia mau sombong? Ketika seorang itu menyombongkan dirinya di hadapan orang lain, berarti dia tidak tawadu. Ya kan? Karena obat dari ujub, obat daripada sombong itu adalah tawadu. Ya. Dan seorang itu bisa menyombongkan dirinya dengan banyak hal. Ya. Menyombongkan diri dengan ilmunya, menyombongkan diri dengan hartanya, menyombongkan diri dengan banyaknya teman, menyombongkan diri dengan usahanya. Ya, banyaklah seorang itu menyombongkan diri. Bahkan bisa jadi orang yang sombong itu menyombongkan diri dengan sesuatu yang tidak ada padanya, yang ada tidak ada padanya. Beda dengan ujub kan? Kalau ujub itu seorang ya membanggakan apa yang ada padanya. Tapi kalau sombong belum tentu. Ya, dia memiliki sesuatu kemudian disombongkan. Seperti Fir'aun kan, kesombongan yang melampaui batas dan dia tidak memiliki rubiah Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini mesti tawadu kita pada seorang muslim agar tidak nyombong, menyombongkan diri di hadapannya. Bahkan kalau kita beberapa lihat ucapan para ulama, memang sulit sekali untuk tidak sombong, ya. Seperti ucapan Al-Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullah taala misalnya, beliau menyebutkan man ra'a, ya, man ra'a nafsahu khairu min ghairihi faqad istakbaru. Barang siapa yang orang itu melihat dirinya lebih baik dari orang lain, sungguh dia telah sombong. Nah, ini sulit. Kadang kita merasa kita lebih baik dari orang lain. Kadang kita merasa kita lebih layak dari orang lain. Padahal sungguhnya mungkin kita jauh dari dia. Nah, ini mesti merasakan itu. Jadi kalau kita ada perasaan kita lebih baik dari orang lain, ya mungkin kita lebih baik dari orang lain. Tetapi harus direndahkan. Ya, sebagaimana perkataan Al-Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullah ta'ala. Kalau seorang merasa dirinya lebih baik dari orang lain, itu cukup dikatakan sombong, subhanallah. Ya. Itu pasti akan terbetik dalam hati kita, belum diucapkan, belum dinampakkan. Hanya merasa saja. Bahwa dia melihat dirinya lebih baik dari orang lain, kata beliau. Nah, ini berat sekali. Maka harus dihadirkan ketawaduan. Ya. Kemudian tidak mendengarkan ya gosipan-gosipan manusia tentang pulan dan alan. Ya, itu pun sudah ditutup saja. Kalau ada orang berbicara tentang aib-aib orang lain, tutup saja telinga kita, berpaling darinya. Ya. Kalaupun seandainya mendengarkan, sudah dilupakan. Jangan sampai disebarkan sebagian ke sebagian yang lain. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengetahui aib orang lain itu adalah awal kerusakan akhlak kita. Karena kita ketika melihat, kita itu biasanya kalau melihat aib orang lain, maka kita merasa dosa kita kecil. Oh, dosa dia lebih besar. Karena biasanya manusia kesalahan dirinya itu tidak akan terlihat. Kesalahan orang lain yang kecil di jauh sana kelihatan. Dan mendengarkan aib orang lain itu suatu tanggungan besar. Ya, sampai kapan kita bisa merahasiakan itu? ya, maka lebih baik menghindar dari berbicara tentang aib orang lain. Ya. Karena suatu saat kita akan membicarakannya dan itu akan menjadi ghibah. Kita akan menyebarkannya dan potensi manusia ya, lebih suka dengan aib orang lain itu lebih besar daripada kebaikan orang lain. Kalau ada kita ya pembicaraan tentang kebaikan orang, itu paling kadar derajat kesenangan kita enggak besar. Tapi kalau melihat keburukan orang lain, ya, itu derajat temperaturnya tinggi untuk mendengarkan, lebih seksama. Ini bahayanya kita. Maka daripada itu, Syekh rahimahullah taala ya, ini mengajak kita semua, mengajarkan kita semua ya agar bisa menjaga itu. Ya kalau seandainya terpaksa mendengar dan sudah mendengar, ya sudah, jangan disampaikan kepada satu dengan yang lainnya. Kadang yang menjadi perpecahan di antara sahabat, kerabat, ya teman dagang, yang lain-lain lah, itu dikarenakan perkara ini, perkara ini, dan akhirnya menjadi sengketa yang lebih sengit lagi. Dan sekarang masya Allah perundang-undangan terlalu berat, ya, maka mestinya kita hati-hati dan perkara itu. Kemudian wala tubalig badu ma tasma'u min ba'din, ini tadi akhir, jangan disampaikan apa yang dia dengar sebagian kepada sebagian yang lain. Ya. Sudah kalau dengar orang punya kekurangan sudahlah, biarin aja. Bahkan sebagian ulama kan disebutkan ada apa? Berikan 70 udur kepadanya, iya kan? Tapi kan kita senangnya apa? Bertanya ke sana kemari, mencari tahu, tanya ke orang, mencari anu tanya ke orang itu tidak menjadi solusi juga. Kecuali antum pengen tahu aibnya aja. Wahada haram, ini haram hukumnya. Apa untungnya kita harus mengetahui tahu itu? Masih banyak pelajaran yang belum kita ketahui, ya kan? Mestinya kita demikian. Wa minha yang kedua, alla tazida fil hajri ala satu ayam liman ta'rifu lil hadisil mashhur fi dzalika. Juga ya, hendaklah tidak menambah di dalam hajar, memboikot di atas 3 hari bagi orang yang mengetahuinya karena hadis masyhur. Ya. Artinya kalau ada sengketa kita dengan orang lain, itu boleh kita mendiamkan diri, tidak ngomong, ya mungkin diberikan ruang oleh syariat, tapi tidak boleh di atas 3 hari. Ya, boleh kita ada masalah nih, saya nggak mau ngomong, nggak mau ketemu dia, udah 3 hari. Tapi di atas 3 hari enggak boleh, harus baik lagi. Fa aslihu baina akhwaikum. Harus memperbaiki diri ya di antara saudara kita. Di sini disebutkan wa fi hadisin akhar an Abi Hurairah, walaupun di sini disebutkan hadis yang kedua ya. Ini itu. Tapi di sini dhaifkan Syekh Albani ya. Ya wa fi hadisin akhar an Abi Hurairah, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yahilu lil mu'min ayah jura mu'minan fauqa sati ayam. Tapi ada hadis yang sahih dari ini ya. Tidak halal bagi seorang mukmin ya membiarkan seorang mukmin yang lainnya atau mendiamkan, menghajar seorang mukmin itu di atas 3 hari. Tidak boleh. Faida marat bihi salata ayam falaqiyahu fayusallima alaih. Apabila sudah berlalu hari 3 hari, maka dia berjumpa dengannya, maka hendaklah ucapkan salam atasnya. Fa in radda alaihi salam faqad ishtaraka fil ajri. Kalau seorang itu menjawab salamnya, maka dia bersama dalam pahala. Wa in lam yurudda alaihi faqad bari al muslimu min al hijra. Jadi kalau seandainya orang tadi yang diberi salam tidak jawab salam, maka orang yang beri salam telah terlepas ya, berlepas dari boikot tadi, dari mendiamkan diri dengan saudaranya ya. Maka dalam hadis yang sahih disebutkan yang pertama yang lebih baik di antara keduanya adalah yang mengucapkan salam ya. Nah, begitu. Jadi memang salam itu bisa menebarkan kedamaian di antara kita. Ya, mencairkan suasana yang beku. Ini seorang muslim karena salam adalah keselamatan, doa keberkahan. Maka ketika kita bertemu dengan seorang yang kita punya masalah dengannya, orang punya masalah dengan kita, coba satu di antara kita mengucapin salam, assalamualaikum dengan baik, jabat tangan, insya Allah ta'ala dia juga akan menjawabnya dan dia akan menyalami salam kita dan ketika suasana menjadi cair. tidak beku seperti sebelumnya. Ya. Dan ini harus ada orang yang berjiwa besar untuk memulai memberhentikan kebekuan itu. Ya. Dengan cara apa? Dengan cara salam, mengucapkan salam kepadanya. Kemudian di sini disebut oleh Syekh, wa'lam anna hadil hijrah innama hiya bima ta'alaku bidunya. Nah, penting lagi nih, saya mengatakan bahwa ketahuilah bahwasanya diemnya kita dengan saudara kita, boikotan kita pada saudara kita karena masalah itu hanya terjadi karena berkaitan dengan masalah dunia saja. Amma hakudini fa innal hijrani ahlul bid'ah wal ahwa wal ma'asi yang bagi antaduma. Tapi kalau masalah agama, boikot pada masalah agama seperti menjauhkan diri atau diam kita pada ahlu bid'ah, diamnya kita pada pengikut hawa nafsu, pengikutnya pada orang-orang yang bermaksiat, yang gemar bermaksiat maksudnya, maka ini yang bagi antaduma, hendaklah terus menerus. Beda ya. Jadi kalau boikot agama kepada orang-orang pelaku bid'ah yang banyak menyimpangkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala karena mengikuti hawa nafsunya, menyelisih manhajus salafus saleh, maka ini ada boikot yang khusus. Ada hijrah yang khusus. Tapi kalau masalah dunia, kadang-kadang kalau sesama ahlus sunnah itu sama kita orang telah ngaji, masalahnya kan bukan masalah agama kan? Kita berantem, kita saling menjelek-jelekan, kita saling mendiamkan itu karena masalah dunia. Ya, persaingan bisnis, ya, persaingan yang lain-lain, kedengkian, ya. Ada masalah-masalah yang lain, ah, itu dunia biasanya di mulai dari dunia. Maka jangan sampai dunia merusak persaudaraan kita. Ya, jangan sampai dunia merusak persaudaraan kita, subhanallah. Hanya karena dunia, hanya karena ini, masa sih harus merusak hubungan kita? Padahal kita ini saudara. Yang saudara itu adalah sesuatu yang berharga bagi kita. Tidak ada yang lebih berharga dari persaudaraan demi Allah. Karena kalau kita masalah, kalau kita punya apa, siapa sih yang menolong? Saudara kita. Bahkan saudara itu diletakkan pertama ketika disebutkan terjadi hari kiamat. Fa idza ja'atis sahah yaum yafirul mar'u min madza? Min akhihi, sebelum bapak dan ibunya. Pada hari terjadinya hari kegoncangan, ya, hari kiamat terjadi, maka berlalilah saudara dari saudaranya. Baru dari bapak dan ibunya, baru dari anak dan pasangannya, istri-istrinya. Disebutkan pertama adalah apa? Saudara, ya. Kenapa harus merusak persaudaraan kita dengan cara-cara itu? Juga Allah juga menyebutkan al-ahillau yawma idin ba'duhum li ba'din adun ilal muttaqin. Persaudaraan, teman karib di dunia pada hari kelak dijumpa dengan Allah di akhirat, itu satu sama lain menjadi musuh. Kecuali persaudaraan yang dibangun di atas apa? Ketakwaan. Kecuali persaudaraan orang-orang yang bertakwa. Kan kita berusaha untuk takwa nih, mengaji dan seterusnya, mengenal manhaj yang sahih, mengenal agama yang benar, kan menuju ketakwaan Allah Subhanahu wa taala. Justru ini kelak yang akan membantu kita. Kita kan ingin mendapat syafaat dari saudara kita. Mungkin saja kita berat nanti di akhirat diberikan syafaat oleh saudara kita sehingga terangkat ke surga. Itu oleh saudara kita. Jangan dirusak persaudaraan di dunia sehingga merusak persaudaraan nanti di akhirat. Sungguh persaudaraan itu sangat kuat. Bahkan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan imaniyah, itu lebih kuat dari persaudaraan kerabat. Karena belum tentu persaudaraan kerabat itu bersama iman. Tapi kalau persaudaraan iman, sudah jelas ini akan kaitan satu sama lainnya. Ada, saling menolong satu dengan yang lainnya. Ya. Nah, ini pentingnya kekuatan iman yang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikatakan oleh Syekh rahimahullahu taala? Malam tu tadi disebutkan malam tu dahar minhum tauba wa rujuu ilal haq. Ya, kata ini berkaitan dengan boikot kita atau demnya kita kepada ahlu bid'ah, kepada pengikut hawa nafsu. Ya. Atau orang yang musiru alal ma'asi tahir, orang yang terus-terus melakukan kemaksiatan dan dengan nampak atau yang bangga dengan itu, maka kita bisa terus-menerus memberikan peringatan atau mendiamkan dia sampai ya dia benar-benar menampakkan taubatnya. Kalau belum, ya terus kita dalam demikian. Nah, ini dibedakan antara orang punya masalah dunia dengan orang yang punya masalah agama dibedakan oleh Syekh rahimahullahu taala. Wa minha, dan di antaranya juga yang ketiga, ayusina ila kulli ma yaqdiru ayusina ilaihi minal muslimina mastata wa alla yadkhula ala ahadin minhum illa bi idni wa istadana thalasan fa illam ya'danu insarafa. Jadi hendaklah seorang berbuat kebaikan ya kepada setiap orang sekemampuannya berbuat kebaikan. Jadi hendaklah kita berbuat kebaikan pada seorang muslim ya kepada setiap seorang muslim sesuai dengan kemampuan kita berbuat baik kepadanya. Ya, luar biasa ya. Jadi setiap seorang muslim tentunya ya tadi tentunya muslim terutama yang sudah bermanhaj yang sahih Ahlussunnah wal Jamaah, tetangga-tetangga kita yang tidak merangi dakwah sunnah, gitu kan? Ya, pada umumnya seorang muslim lah. Mereka punya syubhat. Kalau masalah dunia kita wajib untuk berbuat baik kepadanya. Untuk berbuat baik kepadanya sesuai dengan kemampuan kita. Ya, baik berbuat baik dalam masalah dunia atau memberikan nasihat-nasihat agama, ini sesuai dengan kemampuan. Dibatasi dengan sesuai kemampuan kita. Ya. Coba bayangkan, sudahkah kita ini bertemu dengan saudara kita seorang muslim membuat kebaikan? Ya. Sudahkah kita ini menanamkan rasa bahagia kepada orang itu ketika kita berada, atau justru sebaliknya ketika kita ada orang itu pengen kita enggak ada gitu. Ya. Kemudian dan wa alla yadkhula ala ahadin minhum illa bi idni. Janganlah masuk rumah salah seorang atau perkumpulan mereka kecuali dengan izinnya. Hendaklah dia meminta izin tiga kali. Kalau kita masuk rumah orang lain, ucapkan salam. Pertama, diam dulu sampai dia mendengarkan jawabannya. Kalau enggak, salam yang kedua dengan keras. Kemudian kalau enggak lagi, salam yang ketiga. Kalau enggak dengar lagi, sudah pulang. Fa illam ya'danu insarafa. Kalau enggak ada jawaban, tidak ada jawaban diizinkan atau diam dia, sudah pulang. Nah, ini kekeliruan di kita ketika mau masuk ke rumah orang atau apa namanya, mau bertamu, itu salamnya itu berulang-ulang banyak. Iya enggak sih? Pertama, assalamualaikum. Belum lagi orang belum jawab, assalamualaikum udah dua kali lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terus-terus begitu. Padahal mestinya ketok pintu atau assalam dulu, ketok pintu, sudah. Diam-diam dulu, dia kan orang jawab. Enggak terdengar, baru ucap salam yang kedua. Beri waktu lagi, kita mendengar jawabannya. Enggak ada lagi, salam yang ketiga. Enggak ada lagi, sudah pulang. Sebagaimana ini kisah Abu Musa al-Asy'ari rahimahullah ta'ala yang bertamu kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ya kali tidak ada jawaban dari Umar, pulang dia. Nah, yang padahal keluar Umar mencari orang itu. Kemudian dikasih tahulah tentang hadis Nabi demikian. Nah, ini ya akhlaknya demikian. Nah, ini akhlak seorang muslim. Jadi baik sekali yang ketiga ini juga, hendaklah kita berusaha ya memberikan kebaikan, berbuat kebaikan semampu kita kepada setiap orang muslim. Subhanallah ya. Justru harusnya demikian, bukan menyakiti seorang muslim. Apalagi orang itu dikenal oleh kita, apalagi orang itu berinteraksi banyak dengan kita. Kita terlalu banyak berbuat baik dengannya, dia berbuat dengan kita, tapi ketika ada masalah kemudian Allahu Akbar, seakan-akan dia tidak punya kebaikan, seakan-akan dia bukan saudara kita. Maka ini diperhatikan, jangan persaudaraan yang lama dibangun dengan baik itu kemudian rusak hanya karena satu titik noda di antara kita ya, dan itu tidak menyelesaikan masalah ya. Maka kebesaran hati masing-masing, ditundukkan hati masing-masing, mesti tawadu ya, dan kita lebih ingat bahwasanya kelak di akhir kita butuh dia sebagaimana dia butuh kita. Jangan sampai kita bertemu dengan Allah dengannya menjadi musuh, permusuhan sengit di antara kita dengan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mesti besarkan, lunakkan hati kita dengan semua itu. Kemudian yang minha yang keempat, wa minha. Ini jam berapa nih? Habis ya. Yang keempat lah. Wa minha ayyu khaliqan nasi bi khuluqin hasan. wa dhalika ayyu amila kullu minhum bihasbi tariqatihi fa innahu matalaqi aljahilu bil ilmi wallahi bil fikhi wal ghabi bil bayan adda wa ta'adda. Ini saya menyebutkan bahwa hendaklah mempergauli manusia dengan akhlak yang baik. Ya, untuk bergaul kepada manusia dengan akhlak yang baik. Ya kan? Rasul juga mengatakan khairun nasi ahsanuhum khuluqan. Sebaik-baik manusia adalah yang paling baik akhlaknya, ya. Wa dalika ayu'amil kullu minhum bihasbi tariqatihi. Dan semua itu digauli atau bukan digauli. Apa sih bahasa yu'amil? Wa dalika ayu'amil kullu minhum bi tariqatihi. Jadi semua orang itu dipergauli sesuai dengan kepantasannya, sesuai dengan takarannya. Di sini disebut. Jadi kalau kita berakhlak yang mulia itu juga ya tentu berakhlak mulia kepada orang sebagaimana kita ketahui bagaimana orang punya akhlak mulia, memperbaiki diri, tidak menyakiti, kan gitu. Tadi dalam khutbahnya Ustaz Yusuf sudah disebutkan, ya. Badlun nida, ya kan? Kemudian apa? Ala yu'addihi badlun nida wa biwajhi talqin. Seorang akhlaknya seorang baik dengan orang lain itu apa? Ya, mengerahkan segala potensi untuk membantu saudaranya bila dia membutuhkan, tidak menyakitinya dengan tangan dan lisannya, kemudian berwajah ceria berseri-seri di hadapan saudaranya, ini menyenangkan, ya. Tetapi semua itu juga dipergauli sesuai dengan takaran kepantasannya. Karena saya menyebutkan di sini fa innahu matalaqil jahil bil ilmi, karena bila seorang ya berjumpa orang bodoh, berjumpa dengan ilmu, ya, atau orang yang lalai, ya, dikasih pemahaman, atau orang yang gobi bodoh dungu ini dijelas penjelasan, kadang ada wa ta'adda, ini akan menyakiti, ya. Jadi kita bergaul dengan orang yang kadang pandir, ya sudah, kita bergaul sesuai kepantasannya, tidak menjadi pandir seperti dia, tidak, tapi kita tidak juga mendatangkan sebagaimana kita berteman dengan orang yang ngaji misalnya, karena dia akan menyakiti kita dan seterusnya, ya kan? Artinya kita kan kalau kita ketemukan bisa berbicaranya ya ada pasti berkaitan dengan agama, berkaitan dengan itu kan. Tapi kalau kita berkaitan dengan orang-orang seperti itu, tidak mungkin kita berbicara seperti saudara yang telah ngaji, ya. Maka di sini harus menakar diri di hadapan siapa kita bicara, jadi hanya seporsinya saja. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan wa a'rid anil jahilin, hendaklah engkau berpaling dari orang-orang jahil, ya. Jadi juga mesti ada kepantasan kita sedang berbicara dengan siapa. Kadang kita mungkin berbicara dengan orang-orang awam, ya, ya sudah, berbicaranya juga bukan ngikutin mereka juga, tapi juga tidak mengikuti kehendak kita berbicara tentang agama dengan mereka sebagaimana kita berbicara dengan teman-teman yang sudah ngaji. Karena dia akan menjadi bosan, mungkin dia akan benci kita dan sebagainya. Ini harus ada kepantasan dalam berinteraksi dengan siapa kita berinteraksi, ya. Baik, di sini ada pertanyaan. Sampai ke berapa tadi? Minha yang keempat, ya. Minha yang keempat. Atau yang kelima dulu, ya. Yang kelima. Yang kelima ini ada kaitannya sama, ya. Wa minha ayu waqiru masyayikh wa yarhamu sibyan. Dan di antaranya juga hendaklah dia memuliakan, menghormati orang-orang yang lebih tua dan memberi kasih sayang pada yang lebih kecil. Kan dalam hadisnya, Pak, laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa lam yarham saghirana. Atau dibalik, ya. Bukanlah dari kami orang-orang yang tidak memuliakan atau menghormati orang yang lebih tua darinya dan memberi apa? Kasih sayang, merahmati, mencintai orang yang lebih muda darinya. Ya kan? Jadi kalau adab Islam sudah dijelaskan, kalau ada orang lebih tua dari kita, kita mestinya hormat sama dia. Walaupun mungkin orang ini tidak lebih berilmu dari kita, tapi karena kita muda, kita mesti memuliakan dia karena tuanya. Ya, jadi menghormati. Karena apa? Karena usianya. Ya, kemudian kita juga memberikan kasih sayang kepada anak-anak atau orang yang lebih muda dari kita. Kalau seandainya generasi old ini, generasi tua ini, memberikan contoh yang baik, memberikan kasih sayang pada generasi yang muda, kemudian yang muda ini juga memberikan penghormatan kepadanya, maka menjadi masyarakat yang baik. ya, menjadi mustama yang baik. Ya, kemudian wa ayakuna ma'al khalqi kafatan talqi wajhi rafiqan. Hendaklah kita bersama orang lain, bersama makhluk yang memiliki akhlak yang mulia dengan wajah yang berseri-seri, wajah yang menyenangkan bila berjumpa dengan orang lain. Ya, itu bukti rafiqan, rasa sayang kita kepadanya. Kemudian wa ayyan fi lahum bil wa'di, dan juga berusaha untuk menepati bagi mereka janji-janji. Kalau tadinya janji ya ditepati. Ya kadang orang menjadi gusar itu karena janji mulu. Enggak pernah ada apa? Enggak ada tepatnya, ya. Wa yansifu nas min nafsihi. Wa yansifu nas min nafsihi. Apa ini? Yang memberikan sifat kepada manusia. Jadi di hatinya kalau kita mensifati orang, mungkin mensifati orang, ya mesti sebagaimana kita sifati diri kita. Kalau kita ingin disifati kebaikan, ya beri sifat orang kebaikan. Walayati ilaihim illa ma yuhibu ayyutiya. Nah ya, penjelasan di sini. Walayati ilaihim, maka tidak datang kepada mereka, illa ma yuhibu, kecuali apa yang dicintai, ayyutiya ilai. Apa yang, ya jadi kita tidak mendatangi mereka, kecuali mereka senang bila kita datang kepadanya. Ya, kalau kedatangan kita kira-kira membuat mereka enggak senang, ya jangan. Karena kita datang itu untuk menjadikan mereka senang, bukan mereka tidak senang. Qala Al-Hasan, berkata Al-Hasan Al-Basri, auhallahu ila adama alaihi salatu wasalam arba'i kalimat. Jadi Allah itu memberikan wahyu kepada Adam tentang empat kalimat, empat kata. Ya. Wa qala fihinna jima'ul amri laka wa walidika. Dan dikatakan kepadanya, pada empat perkara itu terkumpul urusan bagimu dan urusan bagi anak-anakmu. Artinya anak-anak Adam. Ya, kita termasuk anak-anak Adam. Wahidatin li wa wahidatun li wa wahidatun laka. Satunya untukku dan satunya untuk kamu, wahai Adam. Wahidatun bi baini wa bainak. Dan satu lagi antaraku dan antara dirimu, Adam. Wahidatun bainaka wa baina khalqi. Dan satunya lagi, satu yang keempat berarti, adalah antara dirimu dan antara hamba atau hak atau manusia yang lain. Ya. Di sini disebutkan empat perkara itu. Fa'amallatili, adapun yang satu itu untukku. Fata'buduni latu syirkubi syai'an. Hendaklah engkau Adam beribadah kepadaku, jangan engkau sekutukan aku dengan suatu apapun. Yang satu pertama untuk satu pertama kan untuk Allah. Kata Allah, hendaklah engkau Adam beribadah kepadaku, jangan kau sekutukan aku dengan suatu apapun. Kemudian wa amalati laka, adapun yang satu untuk kamu wahai Adam, fa amaluka azzika bi aqra ma takunu ilai. Ya, maka apa? Maka amalmu wahai Adam, aku akan balas dengan balasan setimpal ketika engkau membutuhkannya. Yang kedua, yang ketiga, wa amalati baini wa banak, adapun satu yang antara diriku dan antara dirimu wahai Adam, fa'alaika du'a wa 'alayyal ijabah. Ketika engkau berdoa, maka aku akan mengijabahnya. Kalau kamu berdoa, aku akan kabulkan doamu. Wa amalti bainaka wa bainan nas, adapun antara dirimu Adam dengan manusia, fatasahibahum billadhi tuhibu ayusahibu kabihi. Hendaklah engkau menemani mereka, bergaul dengan mereka, berkawan dengan mereka. Ya. Billadhi tuhibu, dengan suatu yang mereka cintai. Dengan suatu yang dicintai bagi mereka dalam pertemanan. Nah, ini dalil yang disebutkan Syekh rahimahullah pada poin yang terakhir, pada poin yang kelima ini. Ya, jadi di sana antara Adam dengan hamba hendaklah mempergauli seorang yang dengannya orang itu senang dipergauli olehmu. Berarti seorang pasti ingin dipergauli atau ingin dipertemani. Tapi dengan cara yang baik, bila kita berteman, berkawan dengan cara yang baik, pasti orang senang dengan kita. Ya. Nah, ini sampai yang kelima dulu, minha yang kelima. Ini sebenarnya saya tulis ada 14 minha, 15 minha. Kita baru menyelesaikan berapa? 5 darinya. Insyaallah kita akan sambung berikutnya insyaallah taala. Sini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan seputar walimah yang ada kotak pemberian. Kayaknya sudah pernah saya sebut ini ya. Sudah pernah saya jawab ya. Mohon penjelasan seputar walimah yang ada kotak pemberian yang datang tamu undangan dan akikoh yang ada di masjid atau langsung juga. Apa, pertanyaan ada berapa ini? Seputar walimah yang ada kotak pemberian. Kotak ini kan? Maksudnya kotak uang kan? Kotak impaknya. Ya, sebaiknya tidak demikian. Sebaiknya ketika kita undang orang ke walimah nikah atau akekoh, tidak perlu untuk menyajikan kotak amplop. Ya, karena dikhawatirkan kita mengharapkan itu. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala nuridu minhum jazaa'a wala syukura." Ya, tidak membutuhkan kepada balasan dan ucapan terima kasih. Kalau kita memberi orang itu karena Allah Subhanahu wa taala. Dan memang berat. Kita itu kalau memberikan sesuatu yang kita harapkan adalah terima kasih hamba. Dan itu tingkat yang paling rendah daripada keinginan seorang hamba. Kalau kita memberikan kebaikan ke orang, memberikan pinjaman, memberikan apa saja kepada orang, yang kita harapkan adalah ridho Allah. Yang kita harapkan adalah balasan Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu menunggu terima kasihnya. Sebagaimana kita tidak ingin dibalas kebaikan kita olehnya di belakang hari, enggak. Karena Allah mengatakan wala nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami enggak butuh kepada balasan kalian nanti di belakang dan tidak butuh kepada rasa terima kasih kalian. Walaupun orang yang baik wajib berterima kasih, karena Rasulullah SAW mengatakan apa? La yaskurun nas, la yaskurullaha man lam yaskurun nas. Tidak akan bisa berterima kasih, tidak akan bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur pada hamba. Orang yang diberi akhlaknya wajib berterima kasih kepadanya karena telah diberi. Tapi orang yang memberi akhlaknya tidak membutuhkan itu. Jadi jangan menunggu dia mengucapkan jazakallah, jangan menunggu lagi ucapan kapan dia akan membalas kebaikan. Tidak. Kita memberi itu kepada Allah. Lihat dalam surat Muzammil ayat yang ke-10, Allah mengatakan apa? Wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamila. Bersabarlah kamu Muhammad atas apa yang mereka ucapkan tentangmu, dan jauhilah mereka dengan jauh yang indah, yang baik. Hai, jangan usah dibalas dengan keburukan. Mereka mau ngomong apa, balas dengan kebaikan. Diam saja. Ini dalam masalah sengketa. Ini juga bisa dikiaskan kepada masalah apa? Kepada masalah kita memberikan. Jadi yang seperti ini kita khawatirkan, memang kita walimah itu untuk mengharapkan itu, dan itu tercela. Sebagaimana orang-orang awam kalau mau walimah besar-besaran, uangnya itu untuk dia hitung berapa dapatnya harus lebih besar daripada apa yang dia keluarkan. Bukan itu dalam rangka memberikan apa? Kebaikan. Kalau seandainya kita, oh bagaimana kan orang mau memberikan uang kepada kita, memberikan itu gampang, nanti salaman sama pengantinnya, ditaruh di sakunya, memberikan dengan transfer, banyak caranya. Tidak harus dengan begitu, kalau mau benar-benar bantu. Ya, amplop kan muatnya gak banyak juga ya, transfer kan banyak. Ya, jadi tidak mesti harus demikian. Ya, tidak mesti harus demikian. Kita khawatir demikian, apalagi cuma akeko. Walima yang syar itu, walima adalah walima apa? Walimatul urs. Ya, kena pernikahan. Ya. Adapun yang lainnya tidak lebih hebat daripada walimatul urs. Maka derajatnya lebih rendah dari walimatul urs. Kalau walimatul urs saja itu tidak boleh dan kita menghindari yang seperti itu, maka kita juga mesti menghindari. Saya juga enggak tahu ya, kalau ada walimah kadang ada buku tamu gitu. Entah fungsinya buat apa buku tamu itu. Data apa gitu. Setahu saya waktu saya kecil di kampung itu ada buku tamu memang. Bahkan lebih hebat buku tamu itu ditulis. Dari mana? Dari kampung apa? Kemudian dia bawa apa? Iya. Nanti kalau dia walimah lagi dibuka tuh bukunya. Oh, dia bawa amplop, kita kasih amplop yang sama. Oh, bawa beras sekian, kita kasih beras. Itu fungsinya. Jadi sebenarnya mereka itu tidak memberi tapi menghutangkan. Iya enggak? Hutang tidak langsung, tidak akad langsung, hutang. Tapi buktinya nanti kalau seandainya si Pulan berikan beras satu karung 25 kilo misalnya, kita beri cuma 10 kilo, nanti dia jelek-jelekin tuh. Saya beri 25 kilo, balas dengan 10 kilo. Nah, lihat Allahu Akbar. Ya, buat apa buku-buku tamu itu? Ya kalau ada manfaatnya silakan. Kalau hanya sekedar iseng juga, ya si iseng buat apa ya? Nah, ala kulli hal, yang seperti ini kita mesti menjauhinya. Walaupun tidak, ya kita khawatir itulah. Khawatir karena Allah mengatakan, la nuridu jazaa'a wala syukura. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Sudah kan? Tidak ada lagi? Saya rasa cukup. Dan di akhir suaranya lancar. InsyaAllah beberapa hari ini saya memang seperti itu. Apa namanya? Ceceguan ya? Ada mana? Ini ahli herbal nih. Iya, saya kajian terus begini soalnya. Ya. Makanya banyak libur. Ini berapa saya sudah libur sebulan ya. Ya. Baik, kita tutup ke pertemuan majelis. Subhanaka wa hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.